Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bermajelis kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan untuk mempelajari dan mendengarkan bersama penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala pada kitabnya Ad-Da'wa ataukah nama lainnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan sebuah pasal yang beliau sebutkan Al-Mahabbah Al-Mahmudah wal-Mahabbah Al-Madhmumah, cinta yang terpuji dan cinta yang tercela. Beliau menyebutkan bahwa cinta terpuji ataukah cinta yang tercela, yang paling jeleknya adalah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba cinta kepada Allah Azza wa Jalla, namun dia juga cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dalam artian kecintaan dia kepada selain Allah Azza wa Jalla sama dengan kecintaannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian cinta yang terpuji, yang paling bagusnya, yang paling tingginya adalah cinta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta hanya kepada Allah azza wa jalla itu merupakan kecintaan ataukah sumber dari kebaikan, di mana pelakunya akan selamat dari azab neraka. Adapun cinta yang tercela, yang bernilai syirik, kesyirikan, maka itu merupakan sumber dari kehancuran, sumber dari kejelekan, di mana pelakunya akan kekal di dalam neraka, dalam azab yang telah Allah Azza wa Jalla siapkan dalam api neraka. Adapun cinta ataukah orang-orang yang cinta hanya kepada Allah Azza wa Jalla, hanya beribadah kepadanya, maka mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan kalau seandainya ada seorang hamba yang masuk ke dalam neraka disebabkan dosa yang dia lakukan, namun karena dia betul-betul cinta hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka kecintaannya tersebut menjadikan dia tidak kekal di dalam neraka. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala melanjutkan, masih pada pasal yang sama, kata beliau, wa madarul Qur'an 'ala al-amri bi tilkal mahabbah wa lawazimiha. Perputaran isi kandungan Al-Qur'an, ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an, perputarannya adalah terkait dengan perintah untuk cinta hanya kepada Allah Azza wa Jal, walawazimiha, demikian juga konsekuensi-konsekuensi dari cinta tersebut, wannahyi anil mahabbatil ukhra walawazimiha, demikian juga larangan dari cinta yang bernilai kesyirikan, demikian juga konsekuensi-konsekuensinya. Wa darbil amthal wal maqayis linnaw'in. Disebut juga dalam Al-Qur'an contoh dari masing-masing cinta tadi, cinta yang tercela ataupun cinta yang terpuji. Disinggung juga al-maqayis linnaw'in, ukuran, takaran dari dua cinta yang ada. Wa dzikri qasasin naw'in, disebutkan juga dalam Al-Qur'an kisah-kisah terkait cinta hanya kepada Allah Azza wa Jalla, demikian juga kisah-kisah terkait dengan cinta yang bernilai kesyirikan. Wa tafsili a'malin naw'in, dirincikan juga amalan-amalan dari dua jenis cinta yang ada. Wa awliya'ihim wa ma'budi kilayhima, disinggung juga orang-orang yang bersikap loyal terhadap mereka, pembantu, penolong dan pelindung mereka, serta sesembahan dari kedua jenis cinta yang ada. Jadi yang cinta hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tentu saja mereka beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika beramal, ketika berbuat, semata-mata lillahi Azza wa Jalla. Yang itu merupakan ma'budnya, sesembahan dia. Adapun terkait dengan yang cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla, dengan kecintaan yang mengandung kesyirikan, bukan hanya sekedar cinta secara tabiat, ya, maka sesembahan-sesembahan mereka, tentu saja hal-hal yang tidak Allah Azza wa Jalla ridhoi dan tidak Allah Azza wa Jalla restui, tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, mereka jadikan sebagai tandingan, sekutu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikhbarihi an fi'lihi bin naw'in. Demikian juga dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla memberitakan apa yang Allah Azza wa Jalla lakukan, perbuat dengan dua jenis cinta yang ada. Al-muwahidun, orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah Azza wa Jalla, tentu saja mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang-orang yang cintanya bernilai kesyirikan, tentu saja mereka mendapatkan kehinaan, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa an halin naw'ain fi ad-duwari ats-tsalatsah. Juga disinggung keadaan dua jenis cinta tadi pada tiga negeri, tiga alam. Bagaimana kondisi mereka pada kehidupan dunia ini, di alam dunia ini. Yang kedua, kondisi mereka fi daril barzakh, di alam barzakh, alam kubur. Dan yang ketiga, daril qarar, keadaan mereka kelak di negeri akhirat, negeri yang kekal, negeri yang abadi. Wal Qur'an jaa fi sya'nin naw'ain. Sehingga Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat yang terkandung di dalamnya memberitakan terkait dengan kondisi keadaan dua jenis cinta tadi. Cinta sejati, cinta yang sesungguhnya kepada Allah Azza wa Jalla, dan cinta yang tercela, yakni yang bernilai kesyirikan, cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dalam pelajaran akidah telah kita ketahui bersama bahwa cinta itu kan bermacam-macam. Ada cinta yang sifatnya tabiat, yakni normal saja, wajar, seperti dalam hadis disebutkan ketika Rasul alaihi salatu wasalam menyinggung terkait dengan sombong, al-kibr. Ya. Maka ada seorang sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami senang dengan pakaian yang bagus, sendal yang bagus, dan seterusnya. Ya. Apakah yang demikian itu termasuk sombong, wahai Rasul? Maka Rasul pun menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu zat yang maha baik, zat yang maha bagus, mencintai, menyayangi hal-hal yang bagus, yang baik. Dalam artian, cinta kita terhadap harta benda di dunia ini, ada yang cinta bakso, ada yang cinta mie ayam, sampai dibalik bakso cinta dan semisalnya. Lah itu sebatas normal saja, tabiat saja. Ya, cinta tidak sampai pada tingkatan syirik. Adapun yang kita singgung tadi, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi, adalah cinta yang sampai pada tingkatan syirik, yang menjadikan seseorang betul-betul menghamba, menghinakan diri, mengagungkan kepada yang dicintainya tersebut sebagaimana dia menghinakan diri, menghambakan diri, mengagungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, wa aslu da'wati jami'ir rusul alaihimus salatu wassalam. Asal, pokok, dasar dari dakwah, seruan, ajakan seluruh para rasul alaihimus salatu wassalam, dari awal sampai akhirnya, inti dakwah, ajakan seruan para nabi dan rasul, baik rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, Nabi Abdullah, aywa, rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh. Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelas berapa? 6. Masyaallah. Barakallahu fiik. Inti dakwah dan ajakan dari semua para nabi, afwan, para rasul alaihi wassalatu wassalam, dari awal sampai akhir, yakni sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, innama hiya ibadatullahi wahdah la syarikalah. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya. Beribadah hanya kepada Allah azza wa jalla, tidak menyekutukannya. Indah ya hidayat. Mungkin antum ingat sebuah ayat yang menyebutkan bahwa inti dakwah para rasul itu sama. Agar masyarakatnya beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi, ini menjauhi kesyirikan, menjauhi tauhid dan semisalnya. Tayyib, barakallahu fiik. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibu at-tauhid. Naam. Apa artinya itu, Hudzaifah? Mantan Titi. Apa artinya? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan menjauhi wajah dari buta'ud. Tayyib. Dan sungguh, kata Allah Azza wa Jalla, yang artinya, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat, adanya seorang rasul. Dengan bahasa lain, sungguh kami telah mengutus, ya, rasul, pada setiap umat. Nah, masyarakat Nabi Nuh diutus seorang rasul Nabi Nuh. Sampai masyarakat ya Quraisy, musyrikin Mekah, bahkan secara umum manusia yang hidup setelah diutus dan sampai hari kiamat, ya diutus junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada setiap umat telah diutus seorang rasul. Dakwah, ajakan dan seruan para rasul tadi yang telah diutus adalah ani'budullaha wajtanibut taghut, agar masyarakatnya beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi taghut. Nah, taghut itu apa sih? Ibrahim, taghut itu apa? Apa itu taghut? Tayyib. Bahasa Arabnya ingat? Kullu ma'budin. Coba diulangi Abdul Rahman, yang enggak keras. Definisi taghut. Kullu. Awalnya apa? Tayyib. Tak tambah kullu boleh ya. Kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Ya. Setiap perkara yang mana seorang hamba melampaui batas padanya. Ya, sudah ada batasnya tetapi dia melewati, melampaui batas. maka yang dilakukan oleh seorang hamba sampai pada kadar melampaui batas, ya, min ma'budin, terkait dengan yang disembah, yang harusnya tidak layak untuk disembah, tapi kok disembah, berarti kan melampaui batas. Nah, seperti kalau di tempat saya Borobudur sana ada Kunto Bimo, ya, ada patung-patung arca-arca. Baik. Kemudian ada min ma'budin au matbu'in au muta', matbu' yang diikuti. Nah, diikuti, ditaati, tapi sampai melampaui batas, melewati kadar batasnya, maka itu juga masuk dalam kategori taghut. Nah, min matbu'in au muta', yang diikuti maupun yang ditaati. Ketika sampai pada kadar yang kelewatan, yang melampaui batas, maka masuk dalam kategori taghut. Misal, memerintahkan untuk berbuat maksiat, kok ditaati? Ya, ya, maka yang merintahkan tadi masuk dalam kategori taghut. Yang ditaati juga sama. Ditaati pada perkara yang berbau maksiat, maka juga jatuh dalam definisi taghut. Kembali kepada kita bahwa inti dakwah para rasul sejak Nabi Nuh, sejak awal, ya, Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sampai rasul yang terakhir Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wasalam, inti dakwah mereka sama, yaitu agar masyarakatnya beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukannya. Sehingga pada kalimat tauhid atau lafzul jalalah, ya, la ilaha illallah, di situ ada dua kandungan makna yang harus terucap. Yang pertama, la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, diibadahi, illallah, kecuali hanya Allah. Nah, yang disilakan oleh para ulama, dua rukun tauhid. Rukun yang pertama, an-nafyu, peniadaan, la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Rukun yang kedua, penetapan, itsbat, illallah, kecuali hanya Allah. Kalau seandainya seseorang mengatakan la ilaha, atau kayak yang terkadang ada di masyarakat, ya, la ilah, la ilah, la ilah, itu enggak benar. Kemudian nanti illallah, illallah, illallah, ya, itu juga keliru. Karena kalimat tauhid, katanya sering disebut, ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha, dan misalnya. Lah, ketika seorang menyebut la ilaha tanpa illallah, maka itu keliru, tidak benar. Karena dua rukun tauhid harus ada di situ. Nah, dan itu inti dakwah para nabi dan rasul. Ketika seorang meniadakan saja, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah, dan dia tidak mau menetapkan bagi Allah, ya, nanti jadi kayak orang-orang komunis dan semisalnya. Ya kan? Tidak percaya adanya Allah. Ini itu. Tidak percaya adanya Allah. La ilah, tidak ada sesembahan. Ini itu. Tayyib. Demikian juga ketika seorang menyatakan dan mengatakan illallah, hanya Allah semata. Itu juga keliru. Sehingga harus sempurna. La ilaha illallah. Sehingga dalam ayat tadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, yang pertama apa? Ani'budullaha. Yang kedua apa? Wajtanibu at-taghut. Sempurna. Jadi ibaratnya apa ya? Ya tadi dua rukun harus ada. Tayyib, harus sempurna. Kemudian kata beliau al-mutadhamminah li kamali hubbihi. Inti dakwah para nabi dan rasul tadi al-mutadhamminah mengandung kesempurnaan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, kesempurnaan tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, wal ijlali wa ta'zim. Demikian juga mengandung kesempurnaan pengagungan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Walawazimi dhalika minat ta'ati wa taqwa. Demikian juga mengandung keharusan-keharusan, konsekuensi-konsekuensi dari kalimatu tauhid. Yakni ta'ah wa taqwa. Seorang harus taat kepada Allah Azza wa Jalla dan taqwa. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال telah sah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai aku, yakni Rasul, lebih ia cintai dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya, dibandingkan seluruh manusia. Wa fi sahihil Bukhari an anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Demi Allah, sungguh-sungguh engkau wahai Rasul lebih aku cintai dari segala sesuatunya kecuali terkait dengan diriku sendiri. Yakni terkait dengan selain jiwa Umar, terkait dengan selain diri Umar, maka Rasul yang paling dicintai oleh Umar. Namun terkait dengan diri Umar, jiwa Umar, maka Rasul masih terkalahkan. Dalam artian kecintaan Umar itu masih lebih tinggi kepada dirinya, kepada jiwanya, dibandingkan kecintaan beliau kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah berkata, bersabda, la ya Umar. Enggak ya Umar, belum, enggak seperti itu. Hatta akuna ahabba ilaik min nafsik. Sampai aku lebih kamu cintai dibandingkan dirimu sendiri. Dibandingkan dirimu sendiri. Maka Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan walladzi ba'athaka bil haqqi, demi zat yang telah mengutusmu dengan, telah mengutus engkau dengan kebenaran, dan demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, sungguh-sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ketika itu Rasul bersabda, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, engkau betul-betul ya telah sempurna imannya. Kata al-muallif, fa idza kana hadza sya'nu mahabbati 'abdi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kondisi hamba Allah, utusan Allah, ya Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kondisinya saja seperti ini, harus dicintai, harus lebih dicintai daripada selainnya, harus lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, seluruh manusia. Wa wujubi taqdimiha 'ala mahabbati nafsil insan, wajib didahulukan kecintaan kepada Nabi daripada kecintaan kepada diri seorang hamba, daripada kecintaan kepada anaknya, kepada kedua orang tuanya, bahkan daripada cinta kepada seluruh manusia. Rasul harus lebih didahulukan. Rasul harus lebih kita cintai. Fama dhannu bi mahabbati mursili subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang, bagaimana kiranya terkait dengan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah mengutus Nabi tadi, yang mengutus Rasul tersebut. Wa wujubi taqdimiha 'ala mahabbati ma siwa, dan bagaimana kiranya kewajiban cinta kita harus harus mendahulukan cinta kepada Allah azza wa jalla dibandingkan kecintaan kepada selainnya. Maksudnya, kalau Rasul saja yang beliau diciptakan oleh Allah, yang beliau diutus oleh Allah, harus lebih dicintai daripada seluruh manusia, maka lebih-lebih lagi Allah Azza wa Jalla harus ya lebih dan lebih dicintai ya dibandingkan tayyib segala sesuatunya. Kata al-muallif, wa mahabbatur rabbi subhanahu wa ta'ala takhtassu an mahabbati ghairihi fi qadriha wa sifatiha. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla memiliki kekhususan, memiliki perbedaan dibandingkan cinta kepada selainnya, terkait dengan kadarnya, terkait dengan sifat-sifatnya, wa ifradi subhanahu biha, demikian juga terkait dengan pengesaan kita kepada Allah azza wa jalla. Fa innal wajiba lahu min dhalika kulli ayyakun ahabba ila al-'abdi min walidihi wa walidihi bal min sam'ihi wa basari wa nafsihi allati hiya baina janbayhi. Sehingga yang wajib dari semuanya itu bahwa Allah azza wa jalla harus lebih dicintai daripada anaknya sendiri, daripada orang tuanya sendiri, bahkan dibandingkan pendengarannya, penglihatannya, demikian juga dibandingkan cintanya kepada cinta dia terhadap nyawanya sendiri, yang mana nyawanya berada di antara kedua pundaknya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sesembahan dia yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi sesembahan dia yang paling dia cintai daripada selainnya. Wa syai' qad yuhabbu min wajhin duna wajhin. Sesuatu itu terkadang dicintai dari satu sisi, namun dibenci dari sisi yang lain. Terkadang demikian. Ya, terkadang demikian. Tayyib. Sebagaimana telah kita lewati, seorang pengen sembuh, cinta sembuh dari sakitnya, maka dia pun rela untuk minum obat. Di satu sisi dia pengen sembuh, namun di sisi lain ya dia tidak mau minum obat. Ya. Tayyib. Apalagi yang takut jarum suntik gitu ya. Dari satu sisi pengen tidak terkena corona, tapi di sisi lain takut dengan jarum suntikan itu. Tayyib. Lah itu sesuatu qad yuhabbu min wajhin duna wajhin. Terkadang dicintai dari satu sisi, namun ya dari sisi lain dia benci, tidak dia cintai. Wa qad yuhabbu bi ghairihi. Terkadang juga sebuah perkara dicintai disebabkan perkara yang lain. Ya. Kalau asalnya sih tidak suka untuk disuntik, tapi karena ya, agar selamat dari virus corona, ya, ya, ya enggak apa-apaan gitu. Tayyib. Walaysa syai'un yuhabbu li dzatihi min kulli wajhin illa Allahu wahda. Tidak ada sesuatu yang dicintai secara zatnya, secara sendirinya, dicintai dari segala sisi kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Adapun selainnya, ya tadi, kadang dicintai dari satu sisi, namun terkadang tidak dia cintai dari sisi yang lain. Nah, wala tasluhu al-uluhiyah illa lahu. Demikian juga peribadahan itu tidak sah kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Lau kana fihi ma'aliha illallah la fasadata. Kalau seandainya di langit dan bumi ada ilah, ada sesembahan, ada Rabb selain Allah, niscaya bumi, langit ini akan hancur. Ya. Tayyib. Karena ada yang mengatakan, apa namanya itu, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, gitu ya. Tayyib. Nah, kalau seandainya di langit dan bumi ini ada, bahasa mereka, Tuhan, ya ada ilah selain Allah, niscaya langit dan bumi ini akan rusak. Nah, Tuhan Bapak pengen di Indonesia ada corona. Tuhan Anak, jangan, enggak boleh. Ya. Tuhan Ibu, wah kasihan. Nah, terjadi apa? Rusak langit dan bumi ini. Sehingga tidak ada ilah, tidak ada Rob di langit maupun di bumi kecuali satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'alluh wal mahabbah wa ta'ah wal khudu'. Namanya beribadah, menuhankan. Ketika menuhankan Allah Azza wa Jalla, yakni cinta, ta'at, tunduk, patuh. Ya. Itulah yang namanya cinta, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.